oblong, maling jemuran karena lapar, langsung ditangkap, kontan dihajar, RT RW lurah camat ikonjok sampai maling pada bonyok. Ada rampok pakai safari, kadang pakai jas dan pakai dasi. Rampok gedean tidak ditangkap karena RT RW lurah camat ngeri tak dapat komisi lagi. Ya ya, sialan sialan, orang-orang punya kursi pada sialan. Sialan sialan, jadi pada sialan karena kursi. Kalau terus menerus model begini, bah! Terserah lo deh mau diapain. Jemuran karena lapar, langsung ditangkap, kontan dihajar, RT RW lurah camat ikut nonjok sampai maling pada bonyok. Gak adil, ada rapok pakai safari, kadang pakai jas dan pakai dasi. Rampok gedean, oh tidak ditangkap karena RT RW lurah camat ngeri tak dapat komisi lagi. Pasang sialan sialan, orang-orang punya kursi pada sialan. Sialan sialan, jadi pada sialan karena kursi. Kalau terus menerus model begini, bah! Ya, sialan, emang sialan. Orang-orang punya kursi pada sialan.